Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia, kenikmatan hingga sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih tidak berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut, nikmat kesehatan, nikmat hayah, kehidupan, demikian pula al-faragh, waktu kosong, kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini insyaallah untuk melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang pertama dalam bab siwak dan hadis yang ke-17 secara urutan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang maknanya adalah, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mengerjakan sholat. Dan faedah dari hadis ini telah kita jelaskan, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan masih ada tersisa faedah yang cukup penting pula yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca pada pertemuan terdahulu. Sebagaimana yang dijelaskan, disebutkan dalam kitab Taisirul Alam oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, yaitu anna dar'al mafasid muqaddamun ala jaf'i ala jalbil masalih, bahwasannya menutup celah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Apabila dalam memberikan maslahat ini ada kekhawatiran akan menimbulkan kerusakan-kerusakan, maka tentunya tidak melakukan kebaikan tersebut lebih utama, dikarenakan untuk menutup celah yang mungkin akan terjadi nanti. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan pada bab siwak yang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatiannya itu jauh ke depan. Beliau berpikir kalau seandainya bersiwak setiap kali sholat ini diwajibkan atas umat beliau, maka jelas ini akan menjadi beban yang berat bagi sebahagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin di wilayah-wilayah yang di situ banyak tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai batang siwak, itu mungkin mudah. Namun kaum muslimin telah menyebar di berbagai penjuru belahan bumi ini, dan banyak pula di negara-negara yang di situ tinggal di dalamnya kaum muslimin yang tidak mendapatkan tumbuhan dari pohon arok ini yang akarnya kemudian digunakan sebagai batang siwak. Akan menjadi sesuatu yang berat, sehingga kalau diwajibkan maka konsekuensinya adalah apabila ditinggalkan maka berdosa. Sehingga apabila siwak ini diwajibkan setiap kali sholat, maka sungguh sangat banyak dari antara kaum muslimin yang kemudian akan meninggalkan siwak ketika hendak sholat. Dan ini adalah kerusakan yang akan terjadi pada saat siwak ini diwajibkan setiap kali hendak sholat. Dan itu diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mewajibkan bersiwak. Tidak mewajibkan bersiwak. Jangankan perkara siwak yang di berbagai wilayah, di sebagian wilayah itu sulit untuk mendapatkannya. Kewajiban-kewajiban lain yang mudah untuk dilakukan. Kewajiban-kewajiban yang mudah untuk dikerjakan. Tidak ada beban. Kalaupun seandainya ada beban, sangat ringan. Contohnya adalah sholat lima waktu. Sholat lima waktu mudah dan ringan untuk dilakukan. Namun begitu banyaknya di antara kaum muslimin, apakah mulai dari kalangan yang masih muda, yang sudah mulai berusia, dari kalangan orang yang sudah tua, banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban sholat lima waktu dalam keadaan mereka tahu, faham itu merupakan kewajiban yang apabila tinggalkan maka berdosa. Mudah untuk dilakukan, mudah untuk dilaksanakan. Tapi banyak di antara umat Islam yang meninggalkan kewajiban yang menjadi rukun Islam yang kedua, yang menjadi tiang agama Islam ini, yang apabila dia tidak mengerjakannya maka dikhawatirkan pondasi Islamnya itu akan hancur. Banyak yang tidak mengerjakan sholat lima waktu padahal mudah. Nah, lalu bagaimana kiranya kalau seandainya siwak ini diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya lebih banyak lagi yang akan meninggalkan, dan itu merupakan kemaksiatan, perbuatan dosa kalau seandainya siwak itu diwajibkan. Sehingga Rasulullah memandang jauh ke depan, ini akan memberatkan umat, maka siwak setiap kali sholat, maka Rasulullah menjadikannya hukumnya mustahab, mandub, sunnah, bukan sesuatu yang diwajibkan. Sehingga dari situlah para ulama mereka menyebutkan kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menutup celah kerusakan lebih didahulukan dibandingkan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Dan berkaitan pula tentang mafasid dan masalih, kaidah yang sedikit berbeda pula adalah ketika berbenturan antara kebaikan dengan kebaikan. Ketika kita hendak melakukan kebaikan, di situ di hadapan kita ada dua pilihan dari kebaikan. Mana yang harus kita pilih dari dua kebaikan ini? Maka di situ ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kaidah fiqhiyah, sebagaimana disebutkan, idza tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila berbenturan antara kebaikan dengan kebaikan, maka yang kita dahulukan adalah kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang lebih besar, seperti misal kebaikan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah kita sholat tahiyatul masjid berbenturan dengan sholat wajib, sama-sama kebaikan, mana kita dahulukan? Maka yang lebih besar tentunya adalah kewajiban. Nah. Kemudian pula contoh lain, kalau seandainya kita memasuki masjid, ini bagi yang berpendapat sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Dan wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat. Menurut saya, wal ilmu indallah, ketika dia memasuki masjid, seorang ustaz, seandainya seorang pengajar, dia memasuki masjid. Padahal situ jamaah majelis sudah berkumpul, kaum muslimin sudah menunggu kehadiran sang guru, sang pengajar. Dia baru memasuki masjid. Maka di situ berbenturan antara sholat tahiyatul masjid dan langsung mengisi ta'lim. Maka para ulama dalam ini, dia lebih mendahulukan untuk duduk menyampaikan ilmu, dan dia tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Pilih yang lebih utama, yaitu menyampaikan ilmu. Ini apabila berbenturan kebaikan dengan kebaikan. Dahulukan yang kebaikannya itu lebih besar dibandingkan kebaikan yang lebih kecil. Adapun sebaliknya, wadidduhu tazahumul mafasidi yuqaddamul adna minal mafasid. Sebaliknya, kalau berbenturan antara dua kejelekan, dua kerusakan, kita simalakama ini, milih yang mana? Bingung kita. Melakukan ini kejelekan, tapi melakukan ini juga kejelekan. Tidak ada pilihan lain. Mana, maka mana yang kita dahulukan? Yuqaddamul adna minal mafasidi. Dahulukan yang kerusakannya itu lebih ringan. Dahulukan kerusakan yang lebih ringan. Oleh sebab itu, dari sinilah pada kondisi-kondisi tertentu, sesuatu yang awal mulanya secara asal hukumnya haram, di dalam syariat itu bisa berubah menjadi halal. Terkadang asal mulanya dia memiliki hukum haram, maka bisa berubah menjadi halal. Seperti pada kondisi orang yang kelaparan, dia tersesat di tengah hutan, tidak memiliki bekal, tidak memiliki makanan ataupun minuman seandainya. Yang di hadapannya itu hanya ada seekor babi. Ada makanan daging babi. Dia mau tidak makan, maka nyawanya melayang. Kalau dia mau makan babi, babi ini hukumnya haram. Pilih yang mana ini? Masa kita tidak mau makan, urusannya nyawa ini. Iya kan? Pilih yang ringan. Ini haram memang, tapi ringan, demi menjaga sesuatu yang lebih besar. Makanya dalam syariat boleh dia memakan daging babi tersebut dalam kondisi yang seperti ini, ghairu baghin wala adin, tanpa berlebih-lebihan. Dia cukup memakan untuk menjaga, yakni mengembalikan tenaga dia, dan dia tidak berlebih-lebihan. Jangan memakai ilmu aji mumpung. Mumpung kondisi ini makan, oh ternyata enak daging babi, dihabiskan. Lah jangan. Makan, ambil dan makan hanya untuk menjaga stamina, kekuatan kita. Selesai, setelah kita makan sudah terasa sudah kuat, maka kita tinggalkan. Nah. Ini beberapa kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala alamu bissawab. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Taisirul Alam. Setelah beliau menyebutkan kaidah menutup kerusakan ini lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan, beliau mengatakan, wa hadhihi qa'idatun umumiyyatun nafi'atun jiddan. Ini merupakan kaidah secara umum yang sangat bermanfaat. Fa inna syari'al hakima taraka fardhu siwaki 'alal ummah ma'a ma fihi minal masalihil 'azimah. Sesungguhnya pemberi syariat yang penuh bijaksana ini meninggalkan, yakni tidak mewajibkan kewajiban siwak atas umat ini, padahal pada amalan siwak itu memiliki kemaslahatan-kemaslahatan yang besar, ya kan? Dalam siwak tidak diwajibkan, padahal dalam siwak ini memiliki maslahatan yang besar. Khasyata ayyaf ayyufridahu Allahu alaihim fala yaqumu bihi fayahsulu alaihim fasadun kabirun bitarkil wajibati syar'iyyah. Khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan siwak ini atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak mampu melaksanakan, sehingga akan mendatangkan kerusakan yang besar, yaitu dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Nah, itu sudah bisa kita bayangkan dan betapa jauhnya pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syarat Islam untuk umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai contoh misal lain juga adalah salat tarawih. Salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada di bulan Ramadan. Beliau salat tarawih hanya 3 hari di awal Ramadan. Setelah itu beliau tidak pernah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Beliau lakukan hanya beberapa hari di awal Ramadan secara berjamaah, setelah itu beliau tidak mengerjakannya. Karena khawatir ketika nanti ini dilakukan secara banyak berjamaah dan dilakukan secara terus-menerus, secara full, khawatir akan dianggap oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat tarawih secara berjamaah hukumnya wajib, sehingga ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah meninggal, sampai kemudian khalifah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, salat tarawih secara berjamaah tidak ada. Sampai datangnya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, barulah beliau menghidupkan sunnah tarawih secara berjamaah, dan beliau mengatakan kalau seandainya ini pun dianggap sebagai bid'ah, beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yakni mengerjakan sholat secara berjamaah. Namun dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan bid'ah oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an bukanlah bid'ah secara istilah, namun bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu sesuatu yang sama sekali belum ada contohnya sama sekali sebelumnya. Nah, sebagai misal adalah alam semesta ini yang sebelumnya belum ada, kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an badi'us samawati wal ard. Allah badi', yakni mewujudkan langit-langit dan bumi yang sebelumnya sama sekali belum pernah ada. Nah, bid'ah secara makna yang pertama, secara bahasa. Bid'ah secara bahasa kedua yaitu sesuatu yang pernah sebelumnya dilakukan namun kemudian ditinggalkan dengan jangka waktu yang sangat lama kemudian diwujudkan kembali. Ini juga dinamakan bid'ah namun secara lughah, secara bahasa. Seperti contoh adalah orang-orang Arab biasa mengatakan ketika mereka safar perjalanan dengan menggunakan unta, lama unta ini belum menderum. Nah, lama tidak beristirahat, sampai kemudian unta ini menderum istirahat, mereka mengatakan ibda'atil ibil. Ibil ini, unta ini mengadakan sesuatu yang baru, yakni baru menderum. Nah, meskipun sebelumnya dia pernah menderum, namun ketika lama dia dalam perjalanan dia tidak pernah menderum lagi, kemudian menderum, dia dikatakan baru lagi. Padahal sebelumnya sudah ada. Sama seperti sholat tarawih secara berjamaah. Sama juga tarawih secara berjamaah dikatakan bid'ah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, namun dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah, namun bertahun-tahun tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, sampai kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga tidak pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah, sampai Khalifah kemudian diganti oleh Umar bin Khattab, barulah Umar bin Khattab memunculkan lagi, mengadakan lagi dengan contoh yang sebelumnya sudah ada, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Dari sini pun kita memahami sebagian kelompok yang kemudian membolehkan bid'ah dalam agama berhujjah dengan ucapan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini menunjukkan Umar bin Khattab mengikrarkan, menetapkan dalam bid'ah itu ada kebaikan, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, mereka berhujah dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ucapan mereka, pendapat mereka terbantahkan, disebabkan karena ucapan Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah yang beliau maksudkannya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Kalau bid'ah secara syar'i, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengecap, telah menjelaskan secara gamblang, kullu bid'atin dhalalah. Semua, seluruh perkara yang baru dalam agama Islam, semuanya adalah kesesatan. Dengan lafaz kullu. Kullu ini maknanya adalah al-istighraqiyah. Adatul istighraqiyah. Ya, ini lafaz yang maknanya itu menyeluruh. Menyeluruh. Sehingga ketika dikatakan kul, seluruh, berarti tidak ada lagi yang baik dalam bid'ah. Semuanya dicap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang baru dalam agama adalah kesesatan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, kembali dalam permasalahan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan salat tarawih secara berjamaah, beliau hanya salat beberapa hari secara berjamaah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sampai beliau meninggal dunia. Karena beliau khawatir apabila sholat tarawih secara berjamaah kemudian terus dan terus menerus dilakukan, maka khawatir adanya persepsi anggapan sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang menganggap bahwasannya sholat tarawih secara berjamaah hukumnya wajib, sehingga ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Taib, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan ke hadith yang berikutnya. Hadith yang kedua dalam bab siwak dan berurutan hadis yang ke-18 dari awal kitab. Berkata al-muallif al-imam al-hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau bangun di malam hari, maka beliau yashusu, yakni yudalliku, beliau menggosok fahu, mulutnya, yakni sekitar bahagian mulut, gigi, gusi dan yang lainnya, beliau menggosok mulutnya bisiwaki, dengan menggunakan siwak. 6. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadits ini bersumber dari sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an adalah sahabat yang ma'ruf, masyhur, dikenal. Dan beliau dikenal sebagai sahibus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memegang banyak rahasia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan rahasia ini adalah rahasia tentang fitnah-fitnah, kejadian-kejadian yang luar biasa yang terkait dengan kerusakan-kerusakan sampai pada hari kiamat. Karena memang sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala ini tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Keumuman para sahabat ketika datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, yang dipertanyakan oleh sahabat itu biasanya kebaikan-kebaikan. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhala al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku kerjakan maka aku akan masuk ke dalam syurga. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan yang lainnya. Keumuman mereka bertanya tentang kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Namun sahabat yang satu ini, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, sebaliknya. mayoritas kebanyakan yang dipertanyakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala adalah kejelekan-kejelekan yang akan terjadi di umat ini. Kerusakan-kerusakan yang akan terjadi menimpa atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkannya hari kiamat. Dan itu seperti yang beliau ucapkan sendiri. Beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ay yudrikani. Dahulu manusia yakni para sahabat keumumannya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Namun aku, kata Hudzaifah, yang aku pertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang jelek, kerusakan-kerusakan yang akan terjadi, karena khawatir kerusakan tersebut akan menimpa pada diriku. Sehingga itulah yang menjadi sebab bahwasannya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an ini dikenal sebagai sahibus sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak memegang rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan kalau seandainya rahasia-rahasia ini beliau sampaikan kepada umat, beliau sampaikan kepada orang lain, la dhuribu hadzal unuq, kata beliau, niscaya leherku ini akan diputus, akan dipotong. Menunjukkan adanya kerusakan-kerusakan yang sangat dahsyat. Fitnah demi fitnah akan terjadi menerpa atas umat ini. Sehingga beliau khawatir kalau seandainya fitnah itu diketahui oleh manusia, akan menjadi rusak kondisi-kondisi mereka. Saking begitu banyaknya. Maka di sini menunjukkan mangqabah, kedudukan yang mulia, keistimewaan yang dimiliki oleh sahabah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyani sahabat ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, beliau tidak menceritakan tentang fitnah. Beliau tidak menceritakan tentang fitnah, namun beliau menceritakan tentang sesuatu yang sesuai dengan bab yang kita bahas, yaitu terkait dengan bersiwak. Di sini Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari. Nah, ini dengan kata kana ini mengisyaratkan bahwasannya ini merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah sering bangun di malam hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari bukan untuk bergadang, bukan untuk bercerita, bukan untuk main HP, bukan untuk ngegame, bahkan juga untuk molo bukan ya. Bukan untuk mancing, bukan. Apalagi? Sebutkan saja. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari tidak lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengerjakan salat lail, salat malam. Salat tahajud. Ini merupakan sesuatu yang sangat sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan sifatnya orang yang beriman. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kriteria sifatnya orang yang beriman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang beriman di malam hari itu sedikit tidurnya. Banyak bangunnya. Tapi kalau kita banyak tidurnya, sedikit bangunnya. Walhamdulillah kalau sedikit. Khawatirnya nihil, tidak ada bangunnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi kemuliaan yang beliau miliki, tazkiyah, rekomendasi yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Beliau sholat, bangun di malam hari sholat, dan sholat beliau enggak seperti keumuman manusia. Sholat beliau, sholat malamnya atau sholat tarawihnya, itu tidak seperti sebagian kelompok yang apabila mengerjakan 23 rakaat itu hanya sampai tidak sampai 10 menit. Namun beliau mengerjakan begitu lama dan begitu panjang sholat yang beliau kerjakan, sampai suatu saat ketika Rasulullah mengerjakan sholat yang begitu lama, yang begitu panjang, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan. Kenapa kasihan? Karena melihat betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bengkak. Bengkak disebabkan karena lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat. Kalau kita, Allahul musta'an ya kan, kadang lama sedikit, jamaah yang jumlahnya awal mulanya 5 shaf, 2 rakaat pertama masih utuh. Salam 2 rakaat pertama, masuk ke 2 rakaat berikutnya kurang setengah shaf. Masuk lagi ke rakaat yang ke 5 dan ke 6 kurang lagi 1 shaf. Sampai ketika witir imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tersisa setengah shaf. Ya, semua itu disebabkan karena iman yang ada dalam diri kita. Yang mendorong semua itu adalah keimanan yang ada di dalam kalbu kita. Semakin seseorang keimanannya tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin lezat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul merenungi, dia betul-betul meresapi. Dan kadang tidak sadar ternyata ketika dia membaca ayat-ayat yang dia baca dalam sholatnya, dia pun menangis. Disebabkan renungan yang sangat mendalam atas firman-firman yang dia baca, firman Allah yang dia baca dalam sholatnya. Sehingga wajar saja kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu nikmat, begitu lezatnya di dalam mengerjakan sholat malam, beliau tidak merasakan kakinya itu bengkak. Justru yang menyaksikan ibadah sholat yang dilihat oleh, yang dilakukan oleh Rasulullah itu merasa kasihan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin mengatakan, ya Rasulullah, lima sunata hadza, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa sholatmu sangat lama? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu yang lalu dan telah mengampuni dosamu, kesalahanmu yang akan datang? Belum engkau terjatuh dalam kesalahan, Allah sudah mengampuni. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awala akuna abdan syakura, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat pun demikian. Dengan ibadah-ibadah yang mereka rasakan, mereka begitu lezat dan betul-betul menikmati dengan begitu nikmat ibadah yang mereka lakukan. Sampai perkara-perkara yang mungkin menyakitkan mereka dalam saat-saat mereka ibadah, mereka tidak merasakannya. Sebagaimana kisah dalam disebutkan salah seorang dari orang sahabat Ansar yang mengerjakan sholat, mungkin kisah ini sudah pernah kita sebutkan. Ketika dia mengerjakan sholat, ada seorang Yahudi dari belakangnya memanah. Dia menarik busurnya sekencang-kencangnya, dilepas. Akhirnya anak panah itu menancap di punggung sahabat Al-Ansari ini. Tapi dia tidak berhenti. Seolah-olah dia tidak merasa anak panah yang menancap di punggungnya, yang menjadikan darahnya itu bercucuran. Dia melanjutkan sholatnya. Orang Yahudi ini pun tidak berhenti. Dia mengambil anak panah yang kedua, menari dengan sekencang-kencangnya, dilepas lagi, menancap dua anak panah di punggung sahabat ini. Dia pun tidak berhenti, melanjutkan. Nah, kalau kita digigit nyamuk aja sudah usil. Nah, semua itu disebabkan kualitas ibadah. Ada kisah yang disebutkan, wallahu a'lam, tentang keabsahan kisah ini, dihikayatkan dari seorang ulama yaitu Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Di daerah beliau belum ada PLN, belum ada lampu listrik, belum ada. Yang ada itu hanya lampu lentera. Beliau saat itu sedang menyampaikan ilmu, bermajelis, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dan tentunya kualitas penyampaian ilmu para ulama terdahulu tidak seperti zaman-zaman kita sekarang ini. Meskipun kita tidak mengurangi nilai kehormatan dan kemuliaan para ulama saat ini ketika mereka menyampaikan ilmu, namun ulama terdahulu diakui di dalam menyampaikan ilmu mereka, sehingga suatu saat di malam hari hanya ada lentera di meja beliau. Beliau menyampaikan ilmu, beliau merasakan ada sesuatu yang merayap di badan beliau. Beliau tidak mau majelisnya terganggu. Akhirnya beliau pun mengambil sesuatu yang merayap di punggungnya atau di badannya. Beliau memegang. Memegang dan beliau tidak melempar atau membuang sesuatu yang merayap dari punggungnya tersebut. Beliau memegang dan beliau melanjutkan mengaji, menyampaikan ilmu. Sampaikan sampai kemudian beliau selesai menyampaikan ilmu, beliau melihat ternyata sesuatu yang merayap di punggung beliau itu adalah apa? Seekor kalajengking. Seekor kalajengking. Subhanallah. Kalau kita bayangkan kalajengking, apa namanya, laron saja kelayapan di bungung-bungung itu sudah aduh. Iya kan? Nah. Kalau para ulama dahulu, karena begitu meresapi, begitu menikmati ibadah yang mereka lakukan. Nah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali dalam bab permasalahan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangun di malam hari untuk mengerjakan salat, yang beliau lakukan adalah yashu sufahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya itu dengan menggunakan siwak. Maka diambil faedah di dalam hadis ini adalah sangat dianjurkan ketika bangun dari tidur, ketika dia memiliki kesempatan tentunya, untuk membersihkan mulutnya. Dan lebih afdal lagi apabila dia membersihkan mulutnya itu dengan siwak. Apabila siwak itu maknanya hanya satu, yaitu dengan akar dari pohon arok. Namun kalau makna siwak dengan makna yang luas, maka sangat dianjurkan pula ketika seseorang bangun dari tidur untuk menggosok gigi dengan sikat gigi atau pasta gigi, atau dengan yang lainnya yang biasa digunakan untuk membersihkan mulut dan yang sekitarnya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bangun dari tidur di malam hari untuk mengerjakan sholat malam, beliau menggosok mulutnya dengan menggunakan siwak. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran bahwasanya anjuran untuk menggosok gigi, anjuran untuk bersiwak yang sesuai dengan bab yang kita bahas ini, itu lebih dianjurkan lagi pada waktu-waktu saat bau mulut sudah mulai berubah. Ketika kita merasakan aroma mulut kita sudah mulai tidak sedap, maka di situ lebih dianjurkan untuk membersihkan mulut. Sebagian para ulama menyebutkan, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beberapa perkara-perkara yang mempercepat berubahnya bau mulut. Yang pertama, ketika lama tidur. Ketika lama tidur, jelas ya. Kemudian ketika terlalu lama diam. Ini saya sampaikan saja ya secara makna, terlalu lama diam. Ya wallahu alam, diamnya dia kenapa? Diam tidak berbicara, pokoknya dia mungkin ngelamun, menghayal. Menghayal sesuatu yang dia tidak bisa mewujudkan. menghayal, kapan saya bisa menikah lagi, kapan saya menikah. Makanya dia menghayal, tidak berbicara, tidak berkumat kamit mulutnya. Itu diantara penyebab mempercepat berubahnya aroma mulut. Kemudian sebab yang lain, terlalu banyak bicara. Terlalu lama diam membuat cepat bau mulut itu berubah. Terlalu banyak bicara juga mempercepat bau mulut itu sudah berubah. Ngoceh aja cerita banyak. Terlalu banyak bicara juga termasuk adalah membaca ya. Nah, terlalu banyak mengeluarkan suara maksudnya ini. Membaca Al-Quran, berzikir. Nah, ketika dia lama membaca Al-Quran itu akan mempercepat bau mulut itu akan berubah. Nah, ini beberapa sebab yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-muhim, seseorang itu lebih dianjurkan untuk bersiwak ketika dia merasakan bau mulutnya sudah mulai berubah. Nah, dan di sini pun para ulama juga menyebutkan di dalam hadis ini, seperti disebutkan dalam Taisirul Alam, secara lafaz memang hadis ini terkait dengan kebersihan mulut. Namun secara umum di dalam agama Islam itu sangat dianjurkan untuk seseorang menjaga kebersihan secara umum. Bukan hanya mulut, badannya juga dijaga kebersihannya. Bukan yang dimaksud dengan menjaga kebersihan berarti seseorang tidak boleh bersentuhan dengan sesuatu yang kotor, tanah atau yang sebenarnya, bukan. Nah, yang dimaksud dengan menjaga kebersihan adalah ketika seseorang sudah selesai dari aktivitas yang dia mungkin bekerja bersentuhan dengan sesuatu yang kotor, ketika dia selesai maka dia mandi, membersihkan tubuhnya. Nah, terlebih lagi pada saat dia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang perlu diperhatikan kebersihan adalah dari sisi pakaian. Nah, juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Tidak kemudian ketika seseorang merasakan mau tawadu, mau menjadi orang yang wara, menjadi orang yang zuhud, lalu pakaian itu sengaja dilusuh-lusuhkan, pakaiannya itu sengaja dikotor-kotorkan biar terlihat sebagai orang yang zuhud. Tidak seperti itu. Zuhud itu tidak identik kepada pakaian yang kotor. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan pada kehidupan akhirat. Kalau wara' itu meninggalkan sesuatu yang memudaratkan, yang tidak bermanfaat di kehidupan akhirat. Ini wara'. Nah, jadi ketika seseorang pakaiannya sengaja dilusuhkan, sengaja dikotorkan, ini tidak kemudian dia difoni si fulan ini zuhud. Lah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak diragukan lagi kezuhudan tawadhu mereka. Namun di antara mereka berpakaian rapi. Nah, berpakaian bersih, terlebih lagi pada saat mereka hendak mengerjakan ibadah salat. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu" atau kama qala khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah perhiasan kalian, ambillah pakaian kalian setiap kali kalian hendak mengerjakan salat. Bukankah kita sudah berpakaian, tapi ketika hendak mengerjakan salat ke Allah memerintahkan lagi untuk mengambil pakaian. Maksudnya apa? Ketika engkau hendak mengerjakan salat, ambil pakaian yang bersih. Pakaian yang kamu pakai kalau seandainya bersih ya tidak mengapa. Nah, berarti apa? Ada pakaian tertentu, ada pakaian yang harus lebih diperhatikan pada saat hendak digunakan untuk mengerjakan sholat. Tidak asal-asalan. Nah, dari kebun seandainya ke masjid pakai kaos oblong langsung sholat. Nah, dari kebun mungkin atau dari mana langsung persiapan sarung di jok motor, masuk ke masjid langsung pakai sarung sholat, bajunya dimasukkan dalam sarung sholat. Nah, secara sah kalau seandainya kriteria bajunya itu tidak membentuk aurat, tidak ketat, ya tidak mengapa. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudzu zinatakum, ambil perhiasan ketika kalian hendak sholat, ambil pakaian. Nah, berarti apa? Pakaian yang di luar sholat itu tidak mesti bisa dipakai untuk mengerjakan sholat. Ketika pakaian yang Anda pakai itu masuk kriteria yang bisa untuk digunakan sholat, tafadhol. Seperti pakaian longgar. Nah, silakan. Namun tidak semua pakaian yang kita pakai untuk interaksi, bermuamalah di luar, lalu kemudian kita datang untuk digunakan sholat. Tidak semua bisa. Nah, terkadang kita keluar pakai kaos ketat, ya kan? Kaos ini membentuk tubuh, pakai celana yang mungkin sedikit bantolun, yang membentuk bagian bokong belakang. Kita berdiri aja membentuk bokong, apalagi dalam keadaan sujud. Bukan hanya bokong yang terbentuk, dan lain-lainnya. Jangan digunakan untuk sholat. Jangan digunakan untuk sholat. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebersihan harus dijaga. Bukan hanya sekitar mulut, namun secara menyeluruh badan, pakaian, dan tentunya lagi lingkungan kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah timbangan berat amal baik kita di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.